Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan daurah kita masuk contoh-contoh bid'ah, kita masuk contoh yang kedua, yaitu at-tabarruk bil amakin wal athar wal amwat wa nahwu dhalik. At-tabarruk, meminta berkah atau ngalap berkah, bil amakin, dengan tempat-tempat, wal athar, peninggalan-peninggalan, wal ashkhas, individu-individu, ahya'an wa amwata, baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Ini termasuk contoh dari perbuatan bid'ah yang terjadi pada zaman kita. At-tabarruk talabul barakah. At-tabarruk artinya minta berkah. Wal barakah hiya sabatul khairi fi syai'i wa ziyadatuhu. Barakah artinya tetapnya satu kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Barakah artinya tetapnya kebaikan pada sesuatu dan bertambahnya kebaikan tersebut. Ketika kita mengatakan benda ini berbarakah umpamanya, maka artinya kebaikan selalu ada pada benda tersebut dan bertambah. Rizki yang barakah artinya tetapnya kebaikan pada rizki tersebut dan bertambahnya kebaikan rizki tersebut. Itu adalah arti dari barakah. Maka at-tabarruk adalah meminta berkah. Wa talabu thubutil khairi wa ziyadatihi innama yakunu mimman yamliku dhalik ويقدر عليه وهو الله سبحانه. Meminta tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan hanya kepada zat yang memilikinya dan hanya kepada zat yang mampu untuk melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan keberkahan Allah, yang menetapkan kebaikan pada sesuatu Allah, yang menambahkan kebaikan pada sesuatu Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah keberkahan dari yang memilikinya, yaitu Allah, dan dari yang mampu untuk memberikannya. Fahuwa alladhi yunzilu al-barakata wa yuthabbituha. Maka Allah lah yang menurunkan keberkahan dan yang menetapkannya. Allah yang memberikan keberkahan dan yang menetapkannya. Air zam-zam barakah. Yang memberikan keberkahan pada air tersebut Allah, dan yang menetapkannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها ولا على إبقائها وتثبيتها. Adapun makhluk, maka dia tidak mampu untuk memberikan keberkahan, mengadakan keberkahan atau menetapkan keberkahan tersebut. Makhluk tidak mampu untuk memberikan keberkahan, mengadakan keberkahan, melanggengkan keberkahan dan menetapkannya. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki dan yang mampu untuk memberikannya. Fattabarruku bil amakin wal athar wal ashkhas ahya'an wa amwatan la yajuz. Maka minta berkah kepada tempat-tempat, kepada petilasan-petilasan, peninggalan-peninggalan, atau kepada orang-orang tertentu, baik dia masih hidup ataupun sudah mati. La yajuz, perbuatan ini tidak boleh. Perbuatan ini tidak boleh. Meminta keberkahan kepada tempat-tempat atau peninggalan-peninggalan ataupun petilasan-petilasan, satu tempat umpamanya pernah dilewati oleh Nabi SAW, seperti umpamanya Nabi pernah di Gua Hira atau Gua Sur, kemudian minta berkah di situ. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Li'annahu, karena perbuatan tersebut, imma syirkun, bisa jadi dia adalah perbuatan syirik. Ngalap berkah kepada tempat, kepada peninggalan, kepada orang yang dianggap memiliki kedudukan, baik hidup ataupun mati, bisa jadi itu adalah perbuatan syirik. In'taqada anna dhalika syai' yamnahul barakah. Bisa jadi itu adalah perbuatan syirik jika dia meyakini bahwa sesuatu tersebut bisa memberikan berkah. Bahwa orang tersebut bisa memberikan berkah. Bahwa tempat tersebut bisa memberikan berkah. Maka ini adalah keyakinan syirik. Dan perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Minta berkah ke kuburan umpamanya. Mendatangi kuburan orang-orang saleh. Minta berkah kepada kuburan tersebut. Maka ini syirik. Karena kuburan tidak bisa memberikan berkah. Batu nisan tidak bisa memberikan berkah. Berkah itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang memberikannya. Maka yang meminta keberkahan kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Aw wasilatan ila syirik. Ataupun paling tidak itu adalah perbuatan yang bisa membawa kepada perbuatan syirik. Amalan yang bisa membawa kepada perbuatan syirik. In i'taqada anna ziyaratahu wa mulamasatahu wa tamassuha bihi sababun lihusuliha min Allah. Bisa jadi ini adalah perbuatan yang membawa kepada perbuatan syirik atau amalan yang bisa membawa kepada perbuatan syirik jika dia meyakini bahwa dengan mengunjunginya, dengan menyentuhnya ataupun dengan mengusapnya itu sebab datangnya keberkahan dari Allah. Jadi itu adalah dua perbuatan yang berbeda. Tabarruk, meminta keberkahan kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Jika dia meyakini bahwa benda tersebut, tempat tersebut, petilasan tersebut, orang tersebut bisa memberikan keberkahan, sehingga dia minta keberkahan kepada tempat-tempat tersebut, maka ini perbuatan syirik. Tapi jika dia meyakini bahwa berkah itu datang dari Allah, tetapi ini akan kami dapatkan dengan menziarahi tempat tersebut ataupun dengan menyentuhnya ataupun mengusapnya, maka ini adalah wasilah yang membawa kepada perbuatan syirik. Dan ini termasuk bid'ah, termasuk perbuatan bid'ah. Maka tidak boleh. Dan ini adalah perbuatan ya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kaum jahiliyah, mereka bertabarruk dengan peninggalan orang terdahulu. Sehingga akhirnya mengkultuskan peninggalan tersebut. Dan akhirnya mereka berbuat syirik. Dan banyak perbuatan-perbuatan ini dilakukan pada zaman kita. Wa amma ma kana as-sahabatu yaf'alunahu min at-tabarruk bi sya'ri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa riqihi ومن فصل من جسمه صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم وفي حال حياته. Adapun apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ketika mereka bertabarruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ludah beliau, dan apa yang terpisah dari jasad beliau, maka itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khusus setelah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bertabarruk dengan rambut Nabi yang dilakukan oleh para sahabat atau dengan ludah beliau sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis atau athar-athar yang sahih. Sebagian sahabat mengumpulkan rambut Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah, maka para sahabat berebut karena ini berkah. Sebagian lagi berebut air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ummahatul mukminin mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berkah. Maka ini adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mubarak, beliau berkah. Jadi khusus bagi Nabi. Yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun yang diklaim oleh sebagian orang membawa rambut Nabi, maka itu dusta. Para ulama menjelaskan bahwa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersisa adalah sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya, ajarannya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat. Yang diriwayatkan oleh para sahabat. Adapun yang berkaitan dengan jasad beliau, ada yang mengklaim jubah Nabi ataupun rambut Nabi dan seterusnya, maka itu tidak benar. Bidalilin anna sahabata lam yakunu yatabarrakuna bihujratihi. Ini khusus bagi Nabi dan khusus ketika Nabi masih hidup, dengan dalil bahwa para sahabat mereka tidak pernah bertabarruk dengan kamar beliau. Walaupun kamar beliau tentu adalah tempat yang paling bersejarah, beliau tidur di situ. Beliau tidur di rumah Aisyah atau di kamar-kamar para istrinya. Tapi para sahabat tidak pernah kemudian mereka datang bertabarruk dengan kamar beliau. Wa qabrihi ba'da mauti, ataupun bertabaruk dengan kuburan beliau setelah beliau meninggal. Wala kanu yaqsuduna al-amakin allati shalla fiha aw jalasa fiha. Para sahabat juga tidak pernah bersengaja mendatangi tempat-tempat yang Nabi pernah salat di situ atau pernah duduk di situ. Para sahabat tidak pernah mendatangi. Liyatabarraku biha, agar mereka mengambil berkah. Tidak pernah diriwayatkan, tidak ada satu athar pun dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Gua Hira kemudian sholat di situ karena menganggap bahwa tempat itu tempat yang utama, atau pergi ke Gua Sur menganggap tempat itu tempat yang memiliki fadilah, kemudian bertabarruk di situ, atau mendatangi tempat yang Nabi pernah duduk di situ, pernah sholat di situ. Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang memang secara kebetulan dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi tempat tersebut. Maka tempat yang memiliki keutamaan itu semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya, tempat-tempat yang memang di situ terdapat keutamaan itu telah dijelaskan oleh Nabi. Maka ketika seseorang mengklaim satu tempat memiliki fadail, dia harus mendatangkan dalil. Menganggap bahwa tempat tertentu memiliki keutamaan, dia harus mendatangkan dalil. Karena itu kaitannya dengan agama, dengan syariat. Nah, maka tidak ada riwayat bahwa para sahabat mereka mendatangi kamar beliau kemudian meminta berkah di situ, atau kuburan beliau. Mereka juga tidak pernah sengaja mendatangi tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi. Nabi pernah salat di situ atau pernah duduk di situ, atau gua Hira atau gua Sur. Para sahabat tidak pernah mengunjunginya, apalagi kemudian menganggap tempat itu adalah tempat yang barakah. Bagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka datang ke gua Hira, gelar sajadah, salat di situ. Ya, banyak orang-orang yang melaksanakan umrah ataupun haji datang ke gua Hira, gelar sajadah di situ, salat di situ rakaat. Ini adalah perbuatan bid'ah. Atau doa di situ karena menganggap itu adalah tempat berbarokah, perbuatan bid'ah. Kalau meyakini tempat tersebut memberikan berkah, itu syirik. Ya. Atau datang ke gua Tsur. Kalau sekedar antum pengin tahu, tidak masalah. Pengin tahu gua Tsur itu seperti apa, gua Hira seperti apa. Tanpa kemudian melakukan atau mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu atau menganggap bahwa tempat itu tempat yang memiliki keutamaan. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab ketika beliau mengetahui bahwa sebagian orang mulai mendatangi pohon yang Nabi SAW pernah berada di bawahnya. Ya. Orang-orang mulai datang di situ, mulai ngumpul di situ, mulai sholat di situ, maka Umar bin Al-Khattab memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Karena ini adalah wasilah perbuatan syirik. Wasilah yang akan membawa kepada perbuatan syirik. Wakadzalika maqamatul awliya min babi aula, demikian pula tempat-tempat para wali. Tentu lebih tidak boleh lagi jika Hira, Tsaur dan seterusnya itu tempat yang dahulu pernah Nabi di situ. Dan kita tidak boleh menganggap tempat itu memiliki keutamaan atau kemudian minta berkah, apalagi maqamat al-awliya, tempat-tempat para wali, petilasan para wali. Ya. Wali fulan pernah datang ke tempat ini, wali fulan pernah lewat tempat ini. Walam yakunu yatabarrakuna bil ashkhasis salihin, mereka juga tidak pernah bertabarruk dengan individu-individu orang-orang saleh. Tidak pernah para sahabat datang ke Abu Bakar As-Siddiq minta berkah, datang kepada Umar bin Al-Khattab minta berkah. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kabi Bakar wa Umar wa ghairihima min afadil as-sahaba, la fil hayati wala ba'dal maut. Mereka tidak pernah melakukannya baik ketika sahabat-sahabat tersebut masih hidup ataupun setelah sahabat-sahabat tersebut meninggal. Walam yakunu yadhabuna ila at-tur alladhi kallama Allah alaihi Musa liyusallu fihi wa yad'u. Mereka juga tidak pernah sengaja datang ke Bukit Tur di mana Allah mengajak bicara Nabi Musa di bukit tersebut, kemudian mereka salat di situ dan berdoa di situ. Au ila ghairi hadhihi al-amkinati min al-jibal, ataupun ke tempat-tempat yang lain dari gunung-gunung. Allati yuqal, yang dikatakan inna fiha maqamatul anbiya au ghairihim, yang dikatakan bahwa gunung ini tempat-tempatnya para wali atau tempat-tempatnya para nabi. Wala ila masyhadin mabniyyin ala athari nabiyyin min al-anbiya, atau datang ke bangunan-bangunan yang diklaim bahwa di situ terdapat peninggalan nabi dari para nabi. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Ya, para sahabat tidak pernah melakukannya. Menunjukkan nih bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Jika itu berkaitan dengan peninggalan-peninggalan nabi, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan peninggalan orang-orang soleh? Tentu tidak boleh. Atau bagaimana pula dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh, yang kita tidak tahu sejarahnya apakah dia soleh atau tidak soleh. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan bid'ah yang menjadi wasilah terjadinya perbuatan-perbuatan syirik. Jadi ta'zim, asar, mengagungkan petilasan-petilasan orang saleh, peninggalan-peninggalan orang saleh, ini adalah wasilah yang akan membawa kepada perbuatan syirik. Dan semua pintu-pintu yang membawa kepada perbuatan syirik ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sikap ghulu, sikap berlebihan kepada beliau dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin Nasara bin Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan di dalam menyanjung Isa. Akhirnya mereka menyembah Isa. "Innama ana 'abdun." Saya hanyalah seorang hamba. Faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Maka katakan bahwa aku adalah hamba dan rasulnya, tidak lebih dari itu. 'Abdullahi wa rasuluhu adalah pensifatan yang paling utama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang mensifati beliau sebagai 'abdun, sebagai hamba, dan Allah yang mensifati beliau sebagai Rasul. Seandainya ada pensifatan yang lebih utama dari itu, Allah akan menyebutkannya dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang Allah sebutkan bahwa Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Dan beliau yang memerintahkan, faqulu, katakan oleh kalian Abdullahi wa Rasuluh. Tidak lebih dari itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan, abdun la yu'bad. Beliau hamba yang tidak boleh diibadai. Beliau hamba yang tidak boleh disejajarkan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rasulun la yukazzab. Dan rasul yang tidak boleh didustakan. Maka tidak boleh berlebihan. Anta syamsun, anta badrun, engkau matahari, engkau bulan. Anta nurun fauqa nur. Ini semua adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'a karam. Ya Rabbi, salli ala Muhammad, waftah min al-khair kull mughlaq. Ini sikap hulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "la dalam surat Al-An'am "Qul la aqul lakum indi khazainullah." Katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Aku tidak bisa mengatur alam semesta ini. Aku tidak bisa mengatur rizki. Wala a'lamul ghaib. Aku juga tidak tahu yang ghaib. Wala aqul lakum inni malak. Aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Kulla amliku li nafsi dharra wala naf'a. Katakan aku tidak memiliki untuk diriku bahaya ataupun manfaat. Walau kuntu alamul ghaib, seandainya aku tahu yang ghaib, lastaktartu minal khair, aku akan banyak berbuat baik. Wama masani su, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Nabi tidak tahu yang ghaib. Ya, maka tidak boleh kemudian ghulu kepada Nabi, apalagi kepada orang-orang soleh, apalagi kepada para wali atau orang yang dianggap wali. Bertabaruk kepada mereka, baik ketika mereka masih hidup ataupun sudah mati, mendatangi kuburan mereka, mengusap kuburan-kuburan mereka, minta berkah di situ. Jika dia minta berkahnya kepada Allah dengan wasilah kuburan tersebut, bid'ah. Tapi jika meyakini kuburan itu bisa memberikan barokah, syirik. Ya, maka sangat berbahaya. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله. Demikian pula tempat yang Nabi صلى الله عليه وسلم selalu salat di situ, di Madinah Nabawiyah, tidak ada salah seorang pun dari kalangan para sahabat, para salafus saleh, kemudian mengusap-usapnya ataupun menciumnya. Padahal itu tempat yang Nabi pernah sholat di situ atau sering sholat di situ. Walal mawdi' alladhi shalla fihi bi Makkah, ataupun tempat yang Nabi pernah sholat di Makkah. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله فكيف بما يقال إن غيره صلى الله عليه وسلم أن غيره صلى فيه أو نام عليه. Jika tempat yang kedua kaki Nabi yang mulia pernah menginjaknya, ataupun beliau pernah sholat di situ, itu tidak disyariatkan bagi umatnya untuk mengusapnya ataupun menciumnya, maka bagaimana dengan tempat yang pernah diinjak selain Nabi, ataupun di situ dia melakukan salat atau tidur di situ selain Nabi? Jika tempat yang pernah didatangi Nabi, beliau pernah salat di situ, itu kita tidak boleh menganggap tempat itu berkah tanpa dalil, apalagi yang lainnya. Apalagi itu hanya zunun, persangkaan-persangkaan saja. Katanya tempat ini pernah didatangi wali fulan. Katanya tempat ini pernah dilalui orang saleh fulan. Jadikan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an sebagai uswah. Siapa manusia yang paling semangat dalam berbuat baik? Para sahabat. Sahabat tidak pernah melakukannya. Tidak pernah mereka datang ke kuburan Nabi minta-minta di situ. Padahal para sahabat pernah mengalami peristiwa-peristiwa besar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada saat beliau menjabat sebagai khalifah mengalami peristiwa-peristiwa besar. Terjadi gerakan murtad ya, beliau harus menghadapi orang-orang yang murtad, orang-orang yang menolak membayar zakat, perang dengan Musailamah al-Kadzab. Tapi tidak pernah sahabat Abu Bakar kemudian datang ke kuburan Nabi, minta tolong wahai Nabi, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga tidak pernah sengaja datang ke Hira, kemudian berdiam diri di situ. Atau ke Gua Tsaur, yang Abu Bakar pernah berada di tempat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Umar, demikian pula Utsman, demikian pula Ali, dan semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته. Maka mencium ataupun mengusap benda-benda tersebut, tempat-tempat tersebut, para ulama yang sangat faham terhadap dinul Islam tidak pernah menganggap bahwa itu termasuk syariat syariat Islam. Yang ada ini adalah perbuatan bid'ah yang bisa membawa kepada perbuatan syirik. Maka kuburan itu tidak boleh diagungkan, sampai Nabi SAW melarang kuburan itu ditinggikan, melarang kuburan itu ditulis, ya, melarang kuburan itu dikasih penerangan secara khusus, melarang kuburan itu dikasih tirai. Kenapa? Karena itu akan memalingkan manusia untuk kemudian mereka menuju ke tempat-tempat tersebut. Mungkin kuburan awalnya biasa, tapi ketika mulai dibangun, awalnya mungkin hanya pengen dibangun saja, tapi lama-lama ganti generasi, ada yang ngasih cahaya secara khusus, lama-lama dikasih tirai, lama-lama disembah, lama-lama orang akan berbondong-bondong ke tempat tersebut minta berkah di situ. Imma dia berbuat syirik wal'iyadu billah, imma dia berbuat bid'ah, imma dia doa minta kepada kubur, wahai wali fulan tolong saya, itu perbuatan syirik. Imma dia doa di situ dengan anggapan bahwa tempat itu mustajab, maka ini bid'ah. Nah, perbuatan seperti ini banyak dilakukan. Ya, bahkan dimanfaatkan oleh manusia untuk nyari fulus, nyari duit. Nas'alullah assalam wal afiyah. Kemudian yang ketiga, al bid'u fi majalil ibadati wat taqarrubi ila Allah. Bid'ah dalam ibadah-ibadah dan dalam mendekatkan diri kepada Allah. البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة. Bid'ah yang dibuat-buat yang berkaitan dalam bab-bab ibadah di zaman kita itu sangat banyak. Sangat banyak perbuatan-perbuatan yang muhdats. Saking banyaknya sehingga dianggap itu sebagai ibadah. Saking banyaknya dan saking tidak tahunya manusia, dianggap itu sebagai syariat. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala beliau mendefinisikan bid'ah, beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid-dini. Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Bid'ah, kata beliau, tariqatun fid din, jalan dalam agama, jalan cara dalam agama. Mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Mukhtara'ah, yang dibuat-buat, jalan dalam agama yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Dia bukan syariat, tapi menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuan dilakukannya, al-mubalaghatu fit ta'abbud, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dilakukan dengan tujuan al-mubalaghatu fit ta'abbud, berlebih-lebihan dalam ibadah. Tariqatun fid din, cara dalam agama. Maka ini mengeluarkan perkara-perkara dunia. Karena bid'ah berkaitan dengan agama, tariqatun fid din, cara dalam agama. Berarti urusan dunia bukan bid'ah. Mikrofon, mobil, kipas angin, AC, siaran langsung dan itu bukan bid'ah. Keliru kalau orang berarti ini bid'ah, berarti ini bid'ah. Apa kamu bid'ah kalau begitu haji naik unta saja umpamanya. Haji naik sapi saja umpamanya. Itu menunjukkan kejahilan, karena bid'ah itu tariqatun fid din, cara dalam agama. Berarti urusan dunia tidak masuk dalam bid'ah. Mukhtara'ah, dibuat-buat, artinya tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Tujuannya supaya lebih dalam ibadah, supaya lebih dalam ibadah. Lebih dekat dengan Allah, lebih semangat dalam ibadah. Itu tujuannya. Maka semua perbuatan bid'ah itu pasti tujuannya ibadah. Ya, itu adalah kaidah yang sangat berharga, definisi yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. لأن الأصل في العبادات التوقيف لأن الأصل في العبادات التوقيف karena asal ibadah itu tauqif. Tauqifi, maksud dari tauqifi itu harus dengan dalil. Antum mengklaim satu perbuatan ibadah harus ada dalilnya. Makanya al-aslu fil ibadati al-hadar, asal dalam ibadah enggak boleh. Tidak boleh antum mengatakan ini ibadah kecuali harus ada dalilnya. Kecuali harus ada dalilnya. Itu asal dalam ibadah. Fala yushra'u shay'un minha illa bidalilin, maka tidak disyariatkan kecuali dengan dalil. Mana dalilnya? Antum ngomong begini, mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Harus bisa menyebutkan. Bukan kebalik. Maulid bid'ah, dalilnya mana? Malah kita yang ditanya dalilnya mana. Situ yang harus menyebutkan dalilnya mana. Mana dalilnya kalau itu ibadah, bukan mana dalilnya kalau ini bid'ah. Kebalik. Ya. Jadi dia harus mendatangkan dalil. Fala yushra' minha illa bid-dalil. Tidak disyariatkan kecuali dengan dalil. Wa ma lam yadull 'alaihi dalilun fa huwa bid'ah. Yang enggak ada dalilnya bid'ah. Yang enggak ada dalilnya bid'ah. Antum sebut apa saja umpamanya. Selalu bersolawat sebelum azan umpamanya. Solawat baik tidak? Baik. Yang bersolawat sebelum azan tujuannya baik tidak? Baik. Tapi itu disyariatkan atau tidak? Tidak disyariatkan. Kalau dia ngomong disyariatkan, dalilnya mana? Dan bahwa pelaku bid'ah itu pasti menganggap perbuatannya baik. Gak ada pelaku bid'ah menganggap perbuatannya jelek. Itulah kenapa para ulama seperti Imam Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Lianna al-ma'asiyah yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu diberi taubat, bid'ah tidak diberi taubat. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, kenapa bid'ah tidak diberi taubat? Bukan berarti bid'ah itu atau pelaku bid'ah itu tidak diterima taubatnya kalau dia bertaubat. Tetapi yang dimaksudkan bahwa pelaku bid'ah itu sulit dalam bertaubat. Sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia menganggap perbuatannya baik. Bagaimana bertaubat dari perbuatan baik? Bahkan yakin nih perbuatannya ibadah, maka dia sulit bertaubat. Kalau perbuatan maksiat, tahu semuanya, paham, nyolong dosa besar. Ya. Membunuh dosa besar, zina dosa besar. Tahu, pelakunya pun tahu. Orang yang minum khamer tahu. Dia dosa besar, melakukan dosa besar. Sangat mungkin untuk bertaubat. Nah kalau pelaku bid'ah, dia menganggap perbuatannya baik. Bagaimana akan bertaubat? Bukan berarti ketika ahlul bid'ah bertaubat tidak diterima. Akan diterima oleh Allah. Dosa yang tidak diterima, yang tidak diampuni ketika adalah dosa syirik yang pelakunya mati dalam keadaan syirik. Atau kufur yang pelakunya mati dalam keadaan kufur. Sedangkan bid'ah kan termasuk dosa besar. Ya. Maka dia lebih dicintai dari iblis daripada perbuatan maksiat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Wal ibadatu allati tumarisul an, allati tumarisul ana wala dalila 'alaiha kathiratun jiddan. Dan ibadah-ibadah yang banyak dilakukan dan ternyata enggak ada dalilnya itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan itu semuanya adalah bid'ah. Itu semuanya adalah bid'ah yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keyakinan, amalan. Yang berkaitan dengan dia melakukan ataupun meninggalkan, berkaitan dengan hakiki ataupun idhafi dan seterusnya. Banyak sekali yang tidak ada dalilnya. Minha di antaranya beliau menyebutkan yang bid'ah-bid'ah yang terkait dengan ibadah, al-jahru bin niyyati lis-shalah. Mengeraskan niat ketika salat, usolli fardhu dzuhri 4 rakaat, usolli fardhu subhi rakaatain, ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhan. Semuanya enggak ada contohnya dari Nabi. Maka itu perbuatan bid'ah. Bi an yaqul nawaitu an usalli lillahi kadza wa kadza. Hadhihi bid'ah. Ini perbuatan bid'ah. Kenapa? Li'annahu laysa min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah diajarkan Nabi. Dan semua yang meriwayatkan hadis tentang salat enggak ada yang menyebutkan seperti ini. Walianna Allah taala yaqul, dan karena Allah berfirman, qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa ketika engkau salat gua harus menjaharkan niat? Wa niyatu mahalluha alqalb. Niat itu tempatnya di hati. Fa huwa amalun qalbiyyun la amalun lisaniyyun. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Maka menjaharkan niat, melafadzkan niat bid'ah. Karena enggak ada dalilnya. Walaupun ada yang mengatakan itu sunnah. Tapi ulama fulan mengatakan sunnah. Al-ibrah bid-dalil. Yang kita anggap dalil, mana dalilnya? Ada enggak sahabat? Ada enggak Nabi melakukannya? Ada enggak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Itu yang pertama contohnya. Wa minha adz-dzikrul jama'i ba'da shalah. Yang kedua, zikir berjamaah setelah salat. Setiap salat zikirnya bareng-bareng. Karena al-mashru'a anna kull shakhsin yaqulu adz-dzikra al-warida munfaridan. Karena yang disyariatkan setiap orang itu baca zikir sendiri-sendiri. Ya, baca zikir sendiri-sendiri, bukan bareng-bareng. Jika dalam rangka ta'lim, para ulama membolehkan dalam rangka mengajarkan anak-anak supaya segera hafal, tapi tidak terus-menerus. Ya, tidak terus-menerus dijaharkan. Bukan dijaharkan, dibaca secara bersamaan. Maka ini termasuk bid'ah. Wa minha talabu qira'ati al-Fatihati fil munasabat ba'da ad-du'a'i walil amwat. Demikian pula minta supaya dibacakan Fatihah dalam acara-acara tertentu setelah doa, ya, atau dibacakan khusus untuk orang yang sudah mati. Ila hadrati Syekh fulan al-Fatihah, ya, ila ruh fulan al-Fatihah. Pertama dia takhsis surat Fatihah, mengkhususkan surat Fatihah yang tidak ada dalilnya. Yang kedua mengkhususkan waktu, mengkhususkan sebab yang tidak ada dalilnya. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, yang tadi malam kita sebutkan. Maka tidak boleh. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam ibadat. Wa minha iqamatul ma'atim 'ala al-amwat wa sina'atul at'imati wa isti'jarul muqri'in yaz'umuna anna dhalika min babil 'aza'i aw anna dhalika yanfa'ul mayyit. Di antaranya juga mengadakan acara-acara kematian, ya, 7 hari, 1 bulan dan seterusnya, membuat makanan-makanan, menyewa para mukri untuk baca Al-Quran, menganggap bahwa itu termasuk ya dalam rangka al-azza, dalam rangka berduka cita, atau menganggap bahwa itu bermanfaat bagi mayit. Kullu dhalika bid'ah, semuanya itu bid'ah, la asla laha, yang tidak ada asal usulnya. Nabi tidak pernah melakukan, para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Wa asar wa aghlal, dan itu adalah beban-beban. Ma anzalallahu biha min sultan, perbuatan yang merepotkan diri yang Allah tidak pernah menurunkan ilmu tentangnya. Wa minha al-ihtifal bil munasabat ad-diniyah, di antara perbuatan bid'ah merayakan acara-acara tertentu yang berkaitan dengan agama. Kamu nasabatin Isra' wal Mi'raj, seperti perayaan Isra' dan Mi'raj. Wa munasabatil hijrati nabawiyah, ya, merayakan hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadzal ihtifal bitilkal munasabat la aslahu min asy-syara'. Perayaan-perayaan seperti ini tidak ada asal usulnya dalam syariat. Jika ada yang ngomong ada asal usulnya, tanya mana? Ya. Mana di mana disebutkan, dalam kitab apa disebutkan? Kalau ada yang ngomong, "Oh, saya tujuannya bukan ibadah. Saya memperingati peringatan-peringatan tersebut, tujuan saya bukan ibadah." Terus tujuannya apa? Kalau bukan ibadah, pasti tujuannya ibadah. Pasti tujuannya ibadah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi at-ta'abbud. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa min dhalika ma yuf'alu fi syahr Rajab. Di antaranya juga yang biasa dilakukan di bulan Rajab. Rajaban. Ya, Rajabiyah. Kal umrati Rajabiyah, seperti mengkhususkan umrah Rajabiyah di bulan Rajab. Aw ma yuf'alu fihi min al-ibadatil khassati bihi, atau mengkhususkan ibadah-ibadah, mengkhususkan puasa pada bulan Rajab, mengkhususkan salat pada bulan Rajab. Kattatawu' bis-salati was-siyam fihi, seperti orang yang melakukan, memperbanyak salat sunnah, umumnya khusus di bulan Rajab, memperbanyak puasa di bulan Rajab. Fa innahu la mizata lahu ala ghairihi min asy-syuhur. Rajab itu tidak memiliki keutamaan tertentu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. La fil umrati, tidak dalam ibadah umrah, was-siyami was-salati wadh-dhabhi lin-nusuki fi wala ghairi dhalik. Tidak dalam umrah, puasa, salat, menyembelih dan yang lain-lainnya. Karena keutamaan-keutamaan tempat, waktu itu semuanya ada dalilnya dari Nabi. Tidak boleh kita mengklaim waktu tertentu utama, tempat tertentu utama, kecuali dengan dalil. Wa min dhalika al-adhkar as-sufiyyah bi anwa'iha kulluha bid'ah wa muhdatsat. Demikian pula zikir-zikir sufiyyah, mereka punya zikir-zikir tertentu, zikir-zikir yang panjang, zikir-zikir yang banyak. Azkar semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azkarus sabah, azkarul masa, azkar qabla an-naum, ya, zikir pagi sore sebelum tidur, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar rumah, semuanya telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak boleh mengada-adakan sendiri. Mereka punya zikir-zikir tertentu, zikir kalau mau pergi zikirnya ini, zikir kalau mau lomba ini, ya, zikir kalau mau kerja ini. mereka punya zikir-zikir tertentu. Biasanya aneh, dibaca 1000 kali, baca 300 kali. Menentukan jumlah, menentukan waktu, itu harus ada dalil, dalilnya. Kalau tidak ada, itu menjadi bid'ah. ولأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صياغها وهيئاتها وأوقاتها. Dan karena zikir-zikir itu menyelisihi zikir-zikir yang disyariatkan, baik dalam lafaz-lafaznya ataupun keadaannya ataupun waktunya. Kita mencukupkan dengan zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak usah membuat zikir sendiri. Tidak usah membuat zikir sendiri. Yang itu tertolak, tidak bermanfaat. Wa min dhalika takhsisu lailatin nisfi min Sya'ban biqiyam wa yawmin nisfi min Sya'ban bisiyam. Demikian pula mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan tahajud dan membawakan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, atau mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan puasa. Fa innahu lam yathbut 'anil nabi alaihi salatu wasallam fi dhalika syai'un khasun bi. Itu tidak pernah ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika al-bina'u 'ala al-qubur. Di antaranya juga membangun kuburan. Enggak boleh. Ya. Wa ittikhadhuha masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, ataupun mengubur di masjid, semuanya tidak boleh. Tidak pernah terkumpul antara masjid dengan kuburan. Nabi SAW bersabda, qatalallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Beliau bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Waziaratuha li ajli tabarruki biha wa tawassuli bil mauta, ataupun menziarainya dalam rangka tabarruk. Kalau ziarah disyariatkan, ya, dalam rangka tabarruk ataupun tawassul dengan orang yang sudah mati. Ziaratul kubur disyariatkan. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Maka tujuan ziaratul kubur, satu, mendoakan penghuni kubur. Yang kedua, mengingat kematian. Itu tujuan ziaratul kubur. Dan ziaratul kubur ke kuburan mana saja selama itu kuburan kaum muslimin. Tidak boleh takhsis kuburan tertentu. Kuburan para wali yang diziarah, yang lain enggak, umpamanya. Tidak takhsis mengkhususkan waktu tertentu. Setiap Id baru ziaratul kubur. Sebelum puasa ziaratul kubur. Takhsis mengkhususkannya harus ada dalilnya. Kapan saja ziaratul kubur. Tujuannya untuk mendoakan penghuni kubur dan untuk mengingat kematian. Bukan kita melarang ziarah kubur. Terkadang orang mengatakan kalian melarang ziaratul kubur. Ziarah kubur kok enggak boleh. Kita tidak melarang ziaratul kubur. Ziaratul kubur disyariatkan, tapi dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk bertabarruk. Bukan untuk bertawassul terhadap orang yang telah mati. Wa ghairi dzalika minal aghrad asy-syirkiyah, dan tujuan-tujuan syirik yang lain, yang lainnya. Imma di situ terjadi perbuatan syirik, imma di situ terjadi perbuatan bid'ah. Kemudian beliau menjelaskan di sini, wa ziyaratin nisa'i laha, ziarah wanita terhadap kuburan, terlepas dari ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi beliau lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh ziaratul kubur. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawarat al-qubur wal muttakhidin 'alayha al-masajid was-suruj. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat sujud dan yang menjadikan cahaya-cahaya di kuburan. Ini beberapa contoh yang berkaitan dengan bid'ah dalam hal ibadat dan taqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai tambahan, ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang masalah bid'ah. Beliau jelaskan dalam syarah Bulughul Himma fi syarah usul sunnah bahwa bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa sisi. Bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi macamnya, bid'ah terbagi menjadi dua. Dari sisi macamnya, bid'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama, bid'ah i'tiqadiyah. Yang pertama, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, seperti keyakinannya kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah, kaum Jabriyah, kaum Qadariyah, dan seterusnya, yang berkaitan dengan aqidah, itu bid'ah i'tiqadiyah. Meyakini bahwa Nabi diciptakan dari cahaya, atau alam semesta ini diciptakan dengan Nur Muhammad, dan seterusnya. Meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, seperti keyakinan orang-orang khawarij, itu masuk dalam bid'ah i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua, bid'atun ibadiyatun amaliyah. Bid'ah yang berkaitan dengan ibadah amaliyah, yang sebagian contohnya tadi kita sebutkan, itu bid'ah dilihat dari sisi macamnya. Ada yang macamnya i'tiqadiyah, yang berkaitan dengan keyakinan. Ada yang macamnya amaliyah, berkaitan dengan amalan. Maka semua bid'ah-bid'ah yang masuk dalam bab i'tiqad, keyakinan, masuk dalam bid'ah i'tiqadiyah. Semua keyakinan-keyakinan bid'ah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, itu masuk dalam bid'ah i'tiqadiyah. Semua bid'ah yang berkaitan dengan amalan, bid'ah dalam wudu, dalam salat, dalam puasa, dalam haji, itu masuk dalam bid'ah amaliyah. Kemudian dari sisi hukumnya itu juga terbagi menjadi dua. Dari sisi hukum, yang pertama bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, artinya pelakunya kafir. Seperti bid'ahnya kaum Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah. Ini bid'ah-bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang bisa mengkafirkan pelakunya, mengingkari sifat, mendustakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bid'ah mukaffirah. Yang kedua, bid'ah ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Oleh karena itu, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Orang kadang karena marah duluan, karena sudah kesel duluan ketika menyampaikan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, berarti semuanya neraka. Ya. Yang menjaharkan dengan niat bid'ah, bid'ah dhalalah, dhalalah finnar, itu menunjukkan kejahilan. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang berat, bahkan ada yang bisa mengkafirkan, tidak dalam satu tingkatan. Dia bertingkat-tingkat sebagaimana dosa bertingkat-tingkat. Bid'ah juga demikian. Bid'ah juga demikian. Itu dilihat dari sisi hukumnya. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Kemudian dilihat dari sisi melakukan dan meninggalkan. Jadi ada bid'ah yang kaitannya dengan melakukan perbuatan ataupun meninggalkan perbuatan. Itu juga terbagi menjadi dua. Pertama, bid'ah fi'liyah. Bid'ah fi'liyah. Apa bid'ah fi'liyah? Bid'ah fi'liyah itu melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan, itu bid'ah fi'liyah. Ya, bid'ah fi'liyah. Melakukan satu perbuatan yang tidak disyariatkan dengan niat ibadah, itu adalah bid'ah fi'liyah. Dalam rangka tadayyunan, beranggapan bahwa itu sebagai agama, sebagai ajaran Islam. Dan ini semua bid'ah seperti ini masuk dalam bid'ah fi'liyah. Yang kedua, bid'atun tarkiyah. Bid'ah tarkiyah, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah, meninggalkan sesuatu yang mubah dengan anggapan itu ibadah. Itu bid'ah fi'liyah. Seperti apa? Seperti orang enggak mau makan daging umpamanya. Daging mubah, enggak mau makan daging. Kenapa? Enggak zuhud rasanya kalau makan daging. Ya. Berlebih-lebihan, enggak zuhud. Maka itu bid'ah tarkiyah. Dia terjerumus ke dalam bid'ah. Meninggalkan sesuatu yang mubah, boleh mubah. Dengan anggapan, dengan meninggalkannya ibadah. Enggak mau nikah umpamanya. Kenapa? Saya pengin lebih. fokus dalam beribadah. Wah, itu bid'ah, berbahaya. Ya. Kenapa kamu makan daging? Asam urat, beda. Ya. Kenapa kamu makan daging? Saya takut asam urat, saya takut tensinya naik, itu beda, enggak apa-apa. Bagus itu hati-hati. Tapi kalau tujuannya khawatir saya enggak zuhud, nah itu dia menjadi apa? Bid'ah yang bentuknya adalah bid'ah tarkiyah. Seperti yang diingkari oleh Nabi SAW ketika ada tiga sahabat yang datang kepada sebagian istri Nabi dan bertanya tentang ibadahnya Nabi. Maka dijelaskan Nabi ibadahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka mereka mengatakan, wallahi demi Allah. Amma ana aqumul lail wala anam. Adapun saya akan selalu salat malam dan enggak mau tidur. Enggak akan tidur saya. Amma ana asumun nahar wala uftir. Saya akan terus puasa dan enggak buka. Amma ana la atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikahi wanita. Ya. Maka perbuatan ini dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ana akhsyakum wa atqakum lillah. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aqumul lail wa anam. Aku solat malam, aku juga tidur. Asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Kemudian dilihat dari sisi asal di dalam syariah. Bid'ah dilihat dari sisi asal di dalam syariat, apakah ada atau tidak ada asalnya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah haqiqiyah. Bid'ah haqiqiyah ya memang enggak ada dalilnya sama sekali, seperti tadi. Perayaan-perayaan itu enggak ada dalilnya sama sekali. Ataupun keyakinan-keyakinan. Itu bid'ah haqiqiyah. Adapun yang kedua bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu yang secara syariat ada dasarnya. Secara syariat ada dasarnya. Tetapi dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Seperti tadi, ziaratul kubur. Itu ada dasarnya. Tetapi ketika di dalam ziarah itu dia bertabarruk, dia bertawasul dan sebagainya, itu menjadi bid'ah. Zikir yang diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Zikir ada asalnya dalam syariat. Allah berfirman, fadzkurullaha katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Zikir itu ada asalnya, tetapi menentukan zikir tertentu di waktu tertentu, jumlah tertentu, tidak ada dalilnya, maka itu bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Jadi secara asalnya ada, cuman dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu taqsimul bid'ah. Baik. Kemudian beliau menutup risalah ini, beliau mengatakan wa khitaman, sebagai penutup, naqul innal bid'ah baridul kufri. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan bid'ah adalah wasilah kekufuran. Wa hiya ziyadatu dinin lam yashra'hu Allah wa la rasuluhu, yaitu tambahan dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal bid'atu syarrun minal ma'siyatil kabirah, dan bid'ah itu lebih buruk dibandingkan dengan dosa besar. Wasyaitanu yafrah biha akthar mimma yafrah bil ma'asil kabirah, dan setan itu lebih senang dengan bid'ah dibandingkan dengan dosa besar. Pelaku bid'ah lebih dicintai sama setan daripada pelaku dosa besar. Li'anna al-'asi yaf'alu al-ma'siyata wa huwa ya'lam annaha ma'siyah fayatubu minha. Karena orang yang berbuat maksiat, dia sadar, dia tahu ketika dia berbuat maksiat, dia menyadari bahwa itu adalah perbuatan maksiat, sehingga sangat mungkin baginya untuk bertaubat. Wal mubtadi'u yaf'alu bid'ata ya'taqiduha dinan yataqarrabu bihi ila Allah fala yatuba minha. Sedangkan pelaku bid'ah, dia melakukan bid'ah dan meyakini bahwa itu adalah agama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga susah bertaubat. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, bukan juga perkataan para ulama ini difahami untuk melegalkan maksiat. Mending saya daripada dia. Enggak boleh. Dan itu sudah terucap oleh sebagian orang. Mending rokok daripada ikut kelompok-kelompok sesat. Dosa kok mending. Dosa enggak ada mendingnya. Perbuatan bid'ah dosa, maksiat juga dosa. Tidak ada mendingnya. Jadi bukan untuk melegalkan perbuatan maksiat. Ya, memang dia lebih berbahaya dari perbuatan maksiat. Tapi maksiat juga dilarang. Mencuri, berzina, minum khamar. Umpamanya orang mengatakan mending dangdutan campur sari daripada selawatan bareng-bareng seperti itu. Enggak ada mendingnya. Enggak ada mendingnya, salah semua. Wal bid'ah taqdi 'ala sunan, dan bid'ah itu akan mematikan sunnah-sunnah. Wa tukarrih ila ashabiha fi'l as-sunan wa ahli as-sunnah. Dan akan menjadikan pelakunya benci kepada sunnah dan ahlu sunnah. Ya, bid'ah itu akan mematikan sunnah. Bid'ah juga akan menjadikan orang itu benci kepada sunnah dan benci kepada ahlu sunnah. Wal'iyadu billah. Wal bid'atu tuba'idu 'anillah wa tujibu ghadabahu wa iqabahu wa tusabbib zaygha alqulubi wa fasadaha. Bid'ah menjauhkan seseorang dari Allah, mengharuskan adanya kemarahan dan hukuman dari Allah, serta menjadikan sebab sesatnya dan rusaknya hati-hati manusia. Ma yu'amalu bihil mubtadi'ah. Bagaimana yang harus dilakukan terhadap ahlul bid'ah? Jika dia ahlul bid'ah, orang yang mengajak kepada bid'ahnya. Beda antara pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah. Ya. Tuhramu ziaratul mubtadi'. Enggak boleh menziarai ahlul bid'ah. Itu harus bedakan ya, antara pelaku bid'ah, orang yang melakukan bid'ah karena kejahilannya, dengan orang-orang yang memang ahlul bid'ah, mengajak kepada bid'ahnya. Maka tuhramu ziaratul mubtadi' wa mujalasatuhu illa ala wajhin nasihati lahu wal inkari alaih. Tidak boleh menziarai ahlul bid'ah, duduk-duduk bersama mereka, kecuali dalam rangka memberikan nasihat dan dalam rangka mengingkarinya. Li'anna mukhalatatahu tu'athir ala mukhalatatihi syarran wa tanshuru adwahu ila ghairihi. Karena bercampur dengan mereka, tu'athir ala mukhalitihi syarra. Karena bergaul, duduk-duduk bersama mereka, itu akan memberikan akibat buruk terhadap orang yang duduk bersama mereka atau yang menggauli mereka, dan akan menyebarkan penyakitnya kepada yang lain, akan menularkan bid'ahnya kepada yang lain. Maka tidak boleh. Wa yajibu at-tahdhir minhum wa min syarrihim. Harus mentahdhir, memperingatkan dari mereka, dari keburukan mereka. Idza lam yumkin al-akhdha 'ala aydihim wa man'ihim min muzawalatil bid'ah. Jika memang tidak bisa lagi mereka diselamatkan, mereka tetap kekeh di dalam bid'ahnya, maka perlu dia diperingatkan supaya manusia tidak belajar dari orang tersebut. Ini pembahasan secara umum. Tentu ada pembahasan secara detailnya, ya. Dan ini banyak dibahas oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Wa illa fa innahu yajib 'ala ulama'il muslimin wa wulati umurihim man'al bid' wal akhdha 'ala aydil mubtadi'ati wa rad'ahum 'an syarrihim. Maka wajib bagi para ulama, pemerintah, untuk menolak bid'ah dan melarang manusia belajar dari mereka dan menghentikan mereka dari keburukan mereka. Li'anna khatarahum 'ala al-islam syadid. Karena bahaya mereka terhadap Islam itu sangat besar. Di antaranya kisah yang disebutkan oleh dalam kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang tadi malam kita sebutkan. Tsumma innahu yajibu an yu'lam anna duwal al-kufri tushajji' al-mubtadi'ah 'ala nashri bid'atihim wa tusa'idahum 'ala dhalika bi syatt at-turuq. Kemudian perlu diketahui bahwa negara-negara musuh mereka mendukung bid'ah-bid'ah. Ya, mereka mendukung para ahli bid'ah. Mereka memperkuat para ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka dan membantu mereka dengan cara apa saja. Li'anna fil qada' li'anna fi dhalika al-qada' 'ala al-islam wa tashwihi suratihi. Wa tashwihu suratihi, karena itu termasuk usaha untuk menghancurkan Islam dan usaha untuk memperburuk nama Islam. Nas'alullah azza wa jal ayansur dinahu wa yu'li kalimatahu wa yakhdhulu a'da'ahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi itu penutup yang beliau sampaikan, dan alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa menyelesaikan risalah yang sangat bermanfaat ini tentang ta'riful bid'ah, bayanu anwa'i wa ahkamiha. Dan antum bisa kembali kepada kitab-kitab para ulama secara khusus, ya, seperti kitab-kitab yang ditulis oleh baik ulama-ulama zaman dahulu ataupun ulama-ulama pada zaman kita, ya, yang menulis tentang bid'ah. Ada kitab umumnya kitab Nur Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani. Kemudian Usulul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Mauqif Ahlus Sunnah wal Jama'ah min Ahlil Bid'ah, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan punya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang ini. Tujuannya supaya kita berhati-hati dari bid'ah. Kita mempelajarinya bukan supaya kita terjerumus. Araftu syarra la lisyarri lakin litawqihi. Wa man la ya'rifu syarra 'anil khair yaqa fihi. Hudzaifah mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu 'anil syarr, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Makhafatan an yudrikani, karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Maka pengetahuan kita tentang tauhid akan semakin kuat ketika kita mengenal syirik. Pengetahuan kita tentang sunnah akan kuat ketika kita mengenal bid'ah dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Ada dua permasalahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana sikap dan juga cara untuk mendapatkan terkait dengan kita ini. Ya, karena terkadang dengan sekolah kita itu pun terkadang dari anggota keluarga kita terkait seperti itu. Ya. Dan juga yang kedua, di desa itu saya itu pernah ada pembinaan pembinaan yang kalau tidak, ya bapak pulang itu kalau tidak tapi ya dia menggunakan cara seperti ini. Kalau saya dulu berhubung dengan pembinaan orangnya, di desa ini sudah berguna ada pembinaan lagi. Ya, kemudian akhirnya masyarakat pun menjadi tidak bapak tersebut, kemudian saya ya Taib. Yang pertama, bagaimana cara berdakwah, menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan sunnah, melarang dari perbuatan bid'ah, tentu sampaikan dengan lemah lembut. Ya, sampaikan dengan lemah lembut. Antum perhatikan mana yang harus antum sampaikan, mana yang harus antum prioritaskan di dalam menyampaikan. Jika antum sebagai anak atau sebagai teman atau sebagai saudara, ya, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Bukan dalam rangka menggurui, tetapi dalam rangka kita ingin memberikan nasihat. Ya, diajak untuk berpikir. Ya. Seringkali kita tidak perlu untuk mengucapkan bahwa umpamanya. Adapun lafaz bid'ah, lafaz yang syar'i. Tidak mungkin kita lepas dari lafaz tersebut atau menjauhi lafaz tersebut. Tapi sampaikan umpamanya dia melakukan satu amalan, pertanyaan kita kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu pernah melakukan perbuatan ini atau tidak? Kan kita dalam beribadah ingin diterima oleh Allah. Pengen kita supaya dapat pahala dari Allah. Nah, kira-kira yang dilakukan ini Ada enggak contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi biarkan dia yang menjawab, biarkan dia yang berpikir. Dan terus menerus sampaikan dengan lemah lembut, tanpa dengan frontal, tanpa dengan kekerasan. Dan ketahui bahwa kewajiban antum hanya menyampaikan. Menerima atau tidak menerima itu hak dia. Apakah dia dapat hidayah atau tidak bukan hak, bukan urusan kita, itu urusan Allah tabaraka wa taala. Dan tetap jaga pergaulan baik. Apalagi saudara. Tetap kita menjaga ya pergaulan kita dan bahwa kita menginginkan kebaikan. Kemudian yang kedua yang ditanyakan itu cara yang enggak benar seperti itu. Cara menghilangkan bid'ah bukan saya pengen jadi lurah dulu, baru setelah jadi lurah saya nanti akan hilangkan bid'ah. Itu bukan cara yang benar. Cara menghilangkannya dengan menyebarkan ilmu. Mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Menyampaikan pentingnya tauhid. Pentingnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Amalan itu diterima oleh Allah apabila terpenuhi dua syarat. Ikhlas dan ittiba'. Bukan dengan cara seperti itu. Yang itu mungkin akan menimbulkan masalah besar. Sunnah yang mungkin tadinya berkembang bisa ditinggalkan dan bisa diberhentikan gara-gara cara seperti itu. Ya, itu bukan cara berdakwah. Islah, memperbaiki itu dari bawah, perbaiki. Bukan antum ke atas dulu baru memperbaiki. Saya ingin memperbaiki, caranya masuk ke atas dulu. Sudah di atas, antum senang, gajinya banyak, selesai, enggak ingat lagi. Ya, jadi itu cara-cara yang tidak benar. Cara menghilangkan bid'ah, itu dengan cara menyebarkan ilmu di masyarakat. Kenalkan masyarakat tentang Islam, kenalkan masyarakat tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan perlu kita ingat bahwa sekali lagi kita sampaikan wa ma ala rasulina illal balaghul mubin. Tugas kita hanya tabligh, menyampaikan. Adapun diterima atau tidak, mereka dapat hidayah atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Dan tidak berhenti untuk terus berdakwah semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Apa langkah-langkah para ulama dahulu mengajak para ahli bid'ah dengan hadis para salafus shalih? Bagaimana? Apa langkah-langkah para ulama dahulu mengajak para ahli bid'ah dengan hadis para salafus shalih? Taib. Antum tadi sudah tahu, sudah mempelajari kapan bid'ah itu mulai muncul. Ya, kemudian bagaimana para ulama di dalam mengingkarinya. Para sahabat mengingkari dengan keras karena memang Islam pada saat itu kuat. Islam pada saat itu kuat. Maka mereka mengingkari dengan keras. Dan mereka didukung oleh para khalifah. Adapun setelah itu mereka menjelaskan tentang manhaj salaf, tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dan mereka menghindari untuk mujadalah. Mereka menghindari untuk berdebat. Karena seringkali tidak memberikan manfaat. Debat dilakukan tentu dengan cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama yang mendatangkan maslahat dalam rangka mencari kebenaran. Dan yang dilakukan oleh para ulama adalah nasrul ilm, menyebarkan ilmu, menjelaskan kebenaran, ya, khususnya kepada masyarakat. Adapun orang-orang yang sudah teracuni dengan bid'ah, Seperti tadi yang kita sebutkan, mereka akan sulit menerima. Antum bisa baca kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau berdialog dengan orang-orang Jahmiyah. Dan ini adalah satu pemikiran yang memang seharusnya cara mengajaknya pun dengan ilmu. Dan mengajak mereka itu tugas orang-orang alim. Dan yang lebih penting, kita menjelaskan kepada umat tentang Islam yang benar, tentang tauhid, tentang sunnah, sehingga mereka bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jangan terbalik, kita memperhatikan satu orang, kita melupakan masyarakat banyak yang mereka lebih membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang mudah. Untuk memisahkan waktu, yang pertama adalah kaitannya tentang mahal hadis puluh bintang yang dolar, sebagaimana tadi yang disampaikan dengan mengutip taksim kita dari Zaid Ibn Dohay yang belum mengerti kita dari sisi hukum, dari sisi jenis bintangnya dan lain sebagainya. Kemudian dari lapan tersebut, kata untuk itu kan berarti dari mata taklim besar atau takaid seperti ini. Nah, maka bagaimana sama-sama kepada manusia yang mereka membagi kita hasanah dan sayyi'ah? Baik. Ya, apakah itu juga dibawa kepada taksim yang tadi yang disampaikan atau seperti apa? Karena di sana mereka juga berhujjah dengan kalamnya para ulama. Dan mereka bahkan mengatakan taksim kita kepada hasanah wa sayyi'ah itu ijma' para ulama. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Belum mengatakan ini di kitab Syariatul Qawiyah terhadap Abu Nu'aym. Maksudnya belum mengatakan kalau ada satu dorban ma'ah data yang mulimu kita dan Rasulullah Uqarfara Qawisma'an Fahadihi Fitnatul Bolari wa ma akhtata min al-khayri wa yukawifu syaitan min dalika wa lalihi wahdatatun ghayru al-mu'ta'il. Baik. Nah, itu dari masyarakat ini. Kemudian juga mereka mengatakan dari Qawdiyya al-Maliki yang disampaikan dalam kitab Tadwaru al-Sahmin Tatar itu juga mengatakan wal-bid'atu fi'lun malam yastik ilaihi wa mawabakwa aslan minas sunnati yuqasu alaiha fa huwa mahmudun wa ma khalafa usul sunnati fa huwa dhalalatun wa minhu qawluhu kullu bid'atin dhalalah. Demikian juga ada yang menyampaikan dari Imam Abu Sa'd al-Jazri yang terdapat dalam kitab Ghoriqul Hadithi wal Athari li Abi Sa'd al-Jazri mengatakan al-bid'atu bid'atan, intinya sama ya, yang seperti sunnah sama, yang tidak dhalalah. Dan masih banyak ulama-ulama lagi yang menyampaikan seperti itu, bahkan Imam Nawawi juga menyampaikan hal yang sama dalam kitab Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj bin Nawawi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke perkara tadi, apakah ma'akumu di situ dibawa pada tablik atau tablik karena nyatanya juga dibagi juga kita juga? Baik. Itu yang pertama. Sebentar, anda jawab. Oh, ya. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, itu untuk menyebutkan semua perbuatan bid'ah itu dhalal. Enggak ada bid'ah hasanah. kullu bid'atin dhalalah. Al-kull lafzul umum, lafaz umum yang menunjukkan menyeluruh. Maka semua perbuatan bid'ah itu sesat. Dan pembagian tadi yang kita sebutkan itu semuanya sesat. Yang akadiyah, yang amaliyah, yang tarkiyah, yang fi'liyah, itu semuanya bid'ah yang sesat. Ya, enggak ada bid'ah hasan. Terus bagaimana kita menjelaskan atau menyampaikan? Antum tanya kepada orang yang mengatakan adanya bid'ah hasan. Antum katakan, sebutkan dhabit hasanah. Apa dhabitnya? Sehingga satu perbuatan ini disebut bid'ah hasanah. Mana dhabitnya? Mana kaidahnya? Karena kalau dia kemudian mengatakan secara umum, maka akan muncul perbuatan-perbuatan bid'ah yang sangat banyak dan semuanya boleh. Karena dengan alasan itu hasanah. Sekarang umpamanya, ada yang mengatakan jika kita bersandar dengan perkataannya bid'ah hasanah, yang penting itu hasanah, baik. Ada yang mengatakan seorang apa umpamanya bayan atau yang suka menikahkan pegawai KUA ataupun yang lain, ataupun siapalah yang mengatakan. Jadi sebelum dilakukannya akad nikah, saya minta Bapak Ibu sekalian diam sejenak dan mohon ada yang azan dulu. Dan mohon ada yang azan dulu. Kemudian azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu baru qabil tu nikah hawa. Itu azan hasanah enggak? Hasanah. Tapi semua orang pasti akan mengingkarinya. Ya. Semua orang pasti akan mengingkarinya. Karena perbuatan itu perbuatan yang memang tidak ada dalam syariat. Maka dhabit hasanah itu coba jelaskan, mana dhabit hasanah? Mana yang hasanah, mana yang bukan hasanah? Kedua, manusia yang paling sempurna beribadahnya kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apakah mereka melakukannya atau tidak? Yang ketiga, siapa yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Siapa yang mengatakan? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka semua bid'ah itu dhalalah, enggak ada yang hasanah. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat sekalipun manusia menganggap itu perbuatan baik. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan, man ibtada'a bid'atan dhannaha hasanatan faqad za'ama anna ar-rasula khana ar-risalah. Siapa yang berbuat satu bid'ah dan menganggapnya itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi berkhianat kepada risalah. Li'anna Allah qala, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunu al-yawma dina. Maka kata beliau, yang dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan agama, sekarang juga bukan agama. Yang dulu pada zaman Nabi bukan ibadah, sekarang juga bukan ibadah. Enggak ada kemudian zaman Nabi bukan ibadah, sekarang dianggap ibadah. Enggak ada yang zaman Nabi mungkar, sekarang jadi ma'ruf. Gak ada yang pada zaman Nabi ma'ruf sekarang jadi mungkar. Malam yakun yawma idin dinan, la yakunul yawma dinan. Kemudian terkait dengan perkataan para ulama. Ya. Terkait dengan perkataan pula para ulama. Perkataan Imam Syafi'i, Qadhi'iyah dan seterusnya yang tadi sebutkan. Apakah benar bahwa Imam Syafi'i dan yang lainnya mereka melegalkan bid'ah? Apakah seperti itu yang dipahami? Kemudian semua bid'ah boleh dengan catatan hasanah. Apakah Imam Syafi'i memaksudkan demikian? Nah, kita harus tanya kepada orang yang berdalil dengan perkataan tersebut. Atau tadi Imam Syafi'i mengatakan malam yukhalif, selama tidak menyelisihi. Sedangkan perbuatan bid'ah itu semua menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti penyelisihannya enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah perkataan para ulama hatta Imam Ahlussunnah wal Jamaah, hatta imam yang empat itu dalil yang harus wajib kita pegang? Jawabannya apa? Tidak, perkataan para ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sedang tidak menghormati para ulama. Tetap kita menghormati para ulama, tapi tetap bahwa perkataan para ulama itu bukan dalil yang wajib untuk diikuti. Kita ikuti ketika dia sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak antum tadi menyebutkan beberapa perkataan dan itu dipakai oleh orang-orang yang membela adanya bid'ah hasanah. Membela bid'ah, ada bid'ah hasanah. Ya, maka tadi apa dhabit bid'ah hasanah? Kaidah bid'ah hasanah itu seperti apa? Mana yang kita sebut itu bid'ah hasanah? Akhirnya semua akan masuk itu sebagai hasanah, enggak ada lagi bid'ah. Padahal Nabi setiap Jumat beliau memperingatkan kullu bid'at, beliau mengatakan ya fa inna khairal kalami kalamullah. Setiap Jumat beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu bid'atin dhalalah. Setiap Jumat beliau menyampaikan. Dan adakah sahabat yang memahami bahwa bid'ah di sini ada bid'ah hasanah? Kita kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, bisa antum pahami? Bisa dipahami ya? Taib. Adapun mungkin berdalil dengan perkataan Umar ibn Khattab ketika beliau mengadakan sholat jamaah, sholat tarawih. Kemudian beliau mengatakan ketika melihat orang banyak berkumpul di masjid, beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadihi. Ini adalah bid'ah yang baik. Apa yang boleh maksudkan? Kita kembali kepada penjelasan para ulama. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Umar ibn al-Khattab bid'ah lughawiyah. Bid'ah dari sisi bahasa. Bid'ah dari sisi beliau menyalakan lampu masjid sehingga orang berkumpul. Adapun sholat tarawihnya ada asalnya dari Nabi pernah sholat tarawih dan berjamaah bersama beberapa para sahabat. Tapi kemudian beliau tinggalkan. Kenapa? Beliau khawatir akan diwajibkan. Maka beliau tinggalkan. Kemudian ketika beliau meninggal pada zaman, kenapa pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan? Kenapa sahabat Umar yang menghidupkan? Para ulama menjelaskan. Kita kembali kepada penjelasan para ulama. Mereka menjelaskan karena sahabat, zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau sangat sibuk menghadapi perkara-perkara besar. ya, gerakan murtad yang dilakukan oleh banyak manusia. Maka manusia pada zaman beliau sebagaimana dulu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, mereka keluar dari Islam secara berbondong-bondong. Belum lagi orang-orang yang menolak membayar zakat, mengatakan zakat tidak wajib. Kemudian Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi. Yang gerakan-gerakan ini kemudian bersatu menjadi tentara yang sangat banyak jumlahnya. Nah, itu yang, dan sahabat Abu Bakar kan enggak lama menjadi khalifah. Itu para ulama menyebutkan kenapa kemudian sahabat Abu Bakar tidak menghidupkan salat sunnah tarawih dan dihidupkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka itu bid'ah lughawiyah karena secara asal ada. Sedangkan bid'ah asalnya enggak ada dalam syariat. Wallahu alam bisawab. Sudah zuhur ya? Saya kira cukup ya. Satu lagi ya. Merutinkan dengan belajar. Ia tidak termasuk seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi antum sambil, walaupun penamaan sholat syuruq, ya wallahu alam, yang sahih itu adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu, ya. Diisi dengan apa? Ya, diisi dengan baca Quran. Antum boleh baca Quran dengan berzikir, boleh. Ya, tidak masalah. Tetapi itu sunnah. Tidak boleh kita mengilzamkan, mengharuskan orang untuk jamaah. Mau kami mohon sebelum keluar sholat syuruq dulu, semuanya. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena itu sunnah. Dan itu sholat duha di awal waktu. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak termasuk yang duduk menunggu sholat subuh berhalaq-halaqah dengan zikir bareng-bareng. Baik, saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sambung di daurah yang akan datang insyaallah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 2 hari ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kami atas nama Pondok Pesantren Imam Bukhari, khususnya dari Lajnah Dakwah, mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum sekalian yang ikut serta dalam kegiatan daurah ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa berlanjut, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita dan dalam rangka untuk saling mengenal di antara antum semua. Tadi Abu Ruwaifi itu beliau dari Magelang, lumayan jauh. Naik motor Abu Ruwaifi ya? Masya Allah. Ada lagi yang dari jauh? Hah? Dari mana? Magelang juga? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fadl. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.